يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Kita melanjutkan insyaallah kajian usul al-fiqh dari halaman ke-85 dari definisi dhon, dan mudah-mudahan sampai istidlal. Ah, insyaallah dari belum. Oh ya, kita ini dulu menghafal dulu yang kemarin istilah-istilahnya dari jahal, ilm, dan sebagainya. Ah, berarti kalau dalil nanti kita tambah berarti bisa 6 halaman berarti ya. Yeah. Coba. Udah al-mursidu ila matlub, udah ya. Coba kita mulai dari al-ilm coba. Al-ilm itu apa? Ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa. Kalau misalnya jahal murakkab tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi. Ya, oke. Okay. Kalau jahalnya aja gimana? Adamu tasawwuri syai'. Al-jahal al-basit atau al-jahal mutlak ya. Adamu ma'rifat atau adamu tasawwuri syai, gitu kan? Sahih? Mana di mana antum dapat? Ada ilmu ini bisyai. Ya ini tasawwur syai, adamu tasawwuri syai, adamu ilmu bisyai artinya adamu atasawwur, adamu tasawwuri syai. Kalau misalnya al-jahal murakab adamu tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi. Oke. Okay. Kalau ilm daruri itu adalah al-ilmu alladhi lam yaqa' alaihi apa di sini? Lam yaqa' an nadhrin wa la istidlalin. Kalau al-ilm al-muktasab itu al-ilm al-maquf 'ala an-nadhri wal istidlal. An-nadhr adalah al-fikr fi hal al-manzuri fihi. Al-fikr fi hal al-manzuri fihi. Al-istidlal artinya talabud dalil. Ad-dalil itu al-mursyid ilal matlub. Okay. Ad-dalil adalah al-mursyid ilal matlub, yang membimbing kepada yang dicari. Li'annahu alamatun alaih, karena dia adalah tanda-tanda atasnya. Itu dalil itu adalah tanda-tanda atas apa? Al-matlub, atas hal yang antum cari. Ketika antum misalnya menemukan jejak ya, antum ingin ke apa gitu, ke sesuatu tempat, kemudian ada jejak atau ada petunjuknya, makanya itu adalah dalil. Kenapa? Karena petunjuk itu dan jejak itu adalah al-mursidu ilal matlub. Ad-dalil lughatan ma yustadallu bihi, wad-dalilu ad-dalil secara bahasa adalah ma yustadallu bihi, artinya adalah apa yang tercarikan dalil dengannya, tercarikan petunjuk dengannya. Wad-dalil itu adalah ad-dal. Jadi dalil adalah yang menunjuki. Ya, petunjuk adalah yang menunjuki ya. Wa ta'rifu ad-dalil alladhi dzakarahu Imam al-Haramain huna innama huwa ta'rifuhu lughatan. Syekh di sini ta'rif definisi dalil yang disebutkan dalam Al-Warqat itu adalah definisi secara bahasa sebenarnya. Al-mursyidu ila al-matlub itu definisi bahasa. Definisi bahasa. Wa qala al-Jurjani dalam at-ta'rifat ad-dalilu fil lughati huwa al-mursidu wa ma bihi al-irsyad. Ad-dalil dalam bahasa itu adalah al-mursid. Satu. Wa ma huwa wa ma bihi al-irsyad. Dua. Apa arti al-mursid? Yaitu menunjukkan. Bisa juga bermakna wa ma huwa wa ma bihi irsyad, dan apa yang dengannya adanya penunjukan. Nah, apa yang ada dengannya penunjukan. Contohnya seperti apa misalnya? Bisa dicontohkan? Apa yang dengannya itu ada sebuah penunjukan. Itu dalil. Gimana? Antum misalnya mencari jalan di hutan, mencari jalan menuju apa gitu, menuju gubuk fulan. Ya. Kemudian ada disediakan jalan. jalan ya. Nah itu nggak ada petunjuk di situ bahwasanya ini adalah gubuk fulan, tapi dengan jalan itu ada petunjuk gitu loh. Tapi jalan itu bukan petunjuk secara zat. Kemudian di jalan itu misalnya nanti kemudian antum dapatkan pelang misalnya menuju ke gubuk fulan, atau misalnya dijikin di sini Jakarta inilah, mau ke Manggarai misalnya, jalan ini. Nah jalan itu ada dalil, dan yang dalilnya dan juga petunjuk ketika ada pelang apa sih namanya di samping jalan itu sih, pelang yang warna hijau itu ke Jakarta, rambu lurus itu Manggarai. Nah itu dalil itu di mana ya, di pelang juga, di jalan juga. Nah jalan itu juga dalil, ini juga dalil gitu loh. Jadi kalau ada pelang itu berarti itu mursidnya tuh. Itu mursid. Kita cuma jalan doang kan nggak lihat itu. Itu berarti yang dimaksud dengan wa ma bihi irsyad itu jalan. Dan apa yang di dengannya itu irsyad. Ya. Irsyad. Masya Allah irsyad. Masya Allah irsyad. Al-mursyid wa ma bihi al-irsyad. Jadi dalil itu dalil apa namanya, pelang itu dengan tulisannya itu mursyid, adapun jalannya wa ma bihi irsyad. Boleh dikatakan pelang itu juga wa ma bihi irsyad, pelang itu. Wa amma dalilu istilahan fa huwa ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Adapun dalil secara istilah adalah ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Paham di sini, Rabi? Ma yumkinu atawassulu. Apa yang mungkin untuk nyampe-nya? Tawassul. Bi sahihin nadhari fihi. Bentar, ma yumkinu tawassula atau tawassulu? Tawassulu. Amkana yumkinu ini dia muta'addi atau lazim? Are you sure? Muta'addi tumakkana. Naam, tumakkin, ha? Atawassul, ha? Jadi sampainya itu mungkin. Apa yang sampai itu mungkin. Gitu? Dengan cara apa? Dengan cara sahihin nadhari fihi. Hi di sini kembali mana? Kembali ke mah. Jadi ma ini kita artikan sebagai, dia sebagai ma di sini isim mausul fi mahalli raf'in wasaf gitu maksudnya. Jadi at-tariq alladhi yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fi at-tariq gitu maksudnya, ya. Jalan yang mungkin sampai dengan cara memandang dengan benar terhadap jalan itu. Ha? Jadi ma di sini kita tafsirkan at-tariq alladhi yumkinu at-tawassulu bi sahihin nadhari fihi. Tawassul ke mana? Ila matlubin khabari. Kepada apa yang antum cari, kepada yang tercarikan secara khabari. Nah, khabari di sini belum bisa. Ini maksudnya apa maksudnya? Hah? Setelah itu. Baik, matlub khabar di sini maksudnya adalah sesuatu yang bersifat apa Indonesia sih? Sesuatu yang bersifat apa? Fakta. Faktual lah. Ya, semacam itu ya. Jadi bukan bersifat insya. Ya enggak? Bukan bersifat insya. Makanya disebut di sini wal matlubul khabari yashmalul qat'i wadh dhanni. Karena qat' dan dhann itu berkaitan dengan suatu khabar. Hukum ya. Ya hukum itu adalah khabar. Baik, tujuan yang penting tujuan, oke. Okay. Ya. Jadi dalil itu adalah jalan yang mungkin sampai dengan cara menempuhnya dengan baik menuju ke tujuan. Udah gitu aja. Itu dalil namanya. Jalan. Iya. Jalan atau metode yang mungkin sampai ke tujuan dengan cara menempuh dengan baik gitu. Itu dalil. Jadi dalil jalan itu dalil. Nah, jalan kan tadi ya, kan dalil itu secara bahasa apa? Al-mursyid wa ma bihi irsyad ya kan. Jadi jalan juga dinamakan jalin, dalil. Dan juga petunjuk yang ada di jalan itu adalah dalil gitu loh. Nah, di sini berarti mencakup di dalamnya jalan itu sendiri dan definisi yang istilahnya gima yukinu tawassul bisahih nadhari fihi ila matlubin khabari itu mencakup jalan dan juga apa petunjuk yang ada di jalan itu untuk sampai kepada tujuan. Jalan metode yang akan sampai ke tujuan dengan cara dengan cara meniti dengan baik gitu loh. Ya. Nah, kemudian berkata qala Abu Husain Al-Basri, siapa ini? Imam Mu'tazilah ini. Abu Husain Al-Basri, Imam Mu'tazilah, imam besar Mu'tazilah. Ya. Beda buat Abu Husain. Bukan Al-Hasan Al-Basri itu jauh. Wa ba'dul mutakallimin dan sebagian para ahli kalam. Bahwasanya dalil adalah bahwasanya ma afadal qat'a yusamma dalilan wa ma afadadh dhanna yusamma ammaratan. Apa yang memberi faedah qat', qat' itu potong artinya. Sesuatu yang meyakinkan dan tiada keraguan dengannya itu disebut dalil. Oke. Okay? Nah, wa ma afadadh dhann yusamma ammaratan dan apa yang disebut apa yang memberikan faedah dhon semata tidak sampai yakin maka dia adalah ammarah, artinya ammarah apa? Tanda, isyarat. Jadi bukan sebuah dalil melainkan isyarat. Berarti isyarat mana beda? Nah, itu bagi mereka ammarah. Iya, tanda. Iya, ma'had di Bandung. Imarat. Ini dia promosi nama-nama. Alir sana. Imarat. Ay, Ikhwan sana ya, Ikhwan sana. Coba di sini ini Mu'tazilah dan ahli kalam yang mengatakan seperti ini. Berarti yang qat'i itu dalil, yang dhanni itu bukan dalil, gitu maksudnya. Nah, maka yang dikatakan oleh Mu'tazilah, jika perkara berkaitan dengan akidah itu bukan perkara mutawatir atau dari sanad mutawatir hadis, maka dia kan kalau mutawatir memberikan faedah qat'iyan, kalau misalnya non mutawatir ahad memberikan faedah dhanni. Maka kalau akidah berdasarkan dengan faedah dengan yang memberikan faedah dhanni seperti itu bukan mutawatir, berarti dia bukan dalil, berarti bukan hujjah gitu. Ya kayak gitu, karena ada iya qat'i dan dhanni kan asalnya mereka yang ingin. Mereka yang buat aslinya. Mana ada Syafi'i kemudian mengatakan qat'i, dzanni, afwan yang ya ini apa? Mutawatir na ahad. Dan pembedaan antara qat'i dengan dzanni benar-benar di menjadi sebuah kaidah untuk berpengaruh terhadap hukum, nah itu mereka yang ini. Asalnya walaupun ada faedah yang benar seperti juga usul wal furu' itu dari mereka, Mu'tazilah dan semacamnya. Tapi benar, maksudnya ada kebenaran dengannya itu. Ada kebenaran. Usul dan furu' itu ada kebenaran. Ibnu Taimiyah dalam beberapa kondisi mengingkari usul dan furu' dan mengatakan itu memang bagian dari ilmu Mu'tazilah dan sebagainya. Tapi tetap bisa diadopsi. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan sendiri dalam kitab-kitab itu, dalam kitab-kitab beliau, itu banyak menggunakan usul dan furu'. Lafal istilah usul dan furu' itu banyak beliau gunakan. Sebagai, bukan, ya, banyak beliau itu berarti beliau mengamini satu sisi dari pemaknaan usul dan furu' dan beliau mengingkari satu tujuan maksud Mu'tazilah terhadap istilah usul dan furu' sebagaimana qat'i dan dhanni, sebagaimana mutawatir dan ahad. Nah, itu dari Mu'tazilah asalnya. Walaupun satu sisi itu ada benarnya, tapi satu sisi itu adalah senjata mereka, milik mereka untuk melemahkan beberapa hukum dan akidah bahkan. Ya. Nah, Abu Husain Al-Basri ini Mu'tazili, besar dia, imam. Satu zaman sama Hasan Basri. Oh, enggak lah, Hasan Basri enggak. Salaf itu. Kalau ini bukan salaf ini. Talaf. Kayak itu qat'i dan, ha? Bukan khalaf. ini termasuk salafnya Mu'tazilah, awal minal awal minas sabiqin al awalin Mu'tazilah ini wa ba'dul mutakallimin. Oke. Unzur, ha. Oke, kita ke zon. Kita cita-cita ingat 5 halaman, oke. Okay? Kalau misal cita-cita itu enggak terwujud ya qadarullah wa syafa'al. Ya. Padol. Bapak Dol. Oke, wa dhannu tajwizu amraini ahaduhuma azhar minal akhari 'indal mujawiz. Enggak paham? Kita langsung ke asyak kalau gitu. Adzon, zon, bukan zon jonggol, bukan. Adzon, adzon fil lughah yusta'malu bima'na asyak wal yaqin. Nih perhatikan ini. Jadi zon itu aslinya memang Mu'tazilah sangat zonni, Mu'tazilah sangat ini. Sangat mengunggulkan, mengandalkan lafal qat'i dhanni mutawatir ahad dan semacamnya dan yakin. Adzan dalam secara bahasa yusta'mal digunakan dengan makna asyak dan yakin. So, bukannya dua-dua ini kontradiktif. Syak itu keraguan, yakin itu keyakinan. Kontradiktif kan? Apa bedanya syak sama raib? Raib itu ada indikasi negatif. Kalau syak itu umum. Segala macam keraguan itu umum. Taraddud gitu ya. Ya semacam taradud. Tapi kalau misalnya taradud itu ada juga indikasi bahwasanya antum membahasnya, maksudnya antum memikirkannya, merisetnya gitu, taradud. Karena berasal dari kata roda ya rudu ya, artinya roda itu bertolak pulang pergi ya. Jadi taradud itu seperti gini, itu taradud. Tapi kalau syak itu seperti ragu-ragu, ya ragu-ragu. Ya, ya taradud, taradud satu jenis dari syak gitu lah. Syak itu umum, semua keraguan itu namanya syak, baik itu negatif, positif, atau yang lainnya. Nah kalau misalnya roib itu lebih condong ke negatif, roib. Keburukan lah. Roib. Berarti rot sama tarodut. Rot sama tarodut itu masih positif. Ada. Enggak mesti positif juga kalau tarodut itu. Enggak mesti juga. Ragu-ragu, tarodut itu seperti ragu-ragu. Misalnya Abu Talib mutarodit kalau misalnya ketika mau masuk Islam, mutarodit itu syak bukan, syak juga itu raib bukan, raib juga. Jadi semuanya itu ya, ditinjau dari keumuman keraguan itu syak namanya, ditinjau dari negatif itu raib, ditinjau dari dia mengulang-ulangi pemikiran itu tarodit gitu ya. Lalu kemudian yakin. Nah, kalau yakin itu berarti jelas. Makanya disebut ada ilm, ilm al yakin. Jadi al ilm itu disifati yakin. Adapun zon disifati termasuk syak sebenarnya zon itu. Jadi syak itu ada tiga juga sih ya. Imma zon rajih, imma syak yang syak dikenal usul fikih, imma zon marjuh atau waham. Itu syak. Tapi dalam usul fikih dikenalnya bahwasanya syak itu adalah di pertengahan 50-50. Imma dia iya atau enggak itu sama setara, itu syak dalam usul fikih. Tapi dalam bahasanya syak itu mencakup semua ya. Kalau misalnya antum mempunyai dhon rajih itu enggak sampai yakin. Berarti masih ada syak di dalamnya, gitu kan? Iya enggak? Antum misalnya Audi ini kelihatannya dari Cigombong misalnya. Karena antum dari mana? Klender Ustaz. Klender Ustaz. Dari Klender, oke, Klender. Wajahnya misalnya dari Klender. Dari Klender, Klender ada stasiun gitu. Tapi ini lebih dekat kepada stasiun pemahaman terhadap antum, rumahnya. Karena bau-bau aroma stasiun misalnya itu zon kuat gitu kan. Tapi masih ada syak. Karena apa? Ana belum yakin 100%. Berarti ini masih ada syak berarti. Makanya zon roji itu di dalam bahasa antum memperkirakan, memprediksikan dengan kuat itu masih termasuk ada syak di dalamnya, gitu kan? Ya enggak. Misalnya skor bola nanti, misalnya Real Madrid melawan Persikabo misalnya, Bogor, Cigombong. Harus satu sama. Iya Persikabo, udah Persiboy. Persatuan Sepak Bola Boyolali. Nah, misalnya melawan itu. Melawan itu misalnya Zon Rojiana adalah ya 10-0 lah minimal. Itu masih mulia bagi mereka. Masih beruntung mereka. Nah, itu kuat kan? Tapi kan nggak yakin lah tetap. Bagaimana prediksi? Kita nggak tahu nanti gimana. Siapa tahu nggak jadi pertandingannya. Atau siapa tahu satu sama. Ya qadarullah, nggak tahu kan kita. Nah itu kita masih apa? Zon itu namanya. Walaupun kuat ini kasih. Gini pasti kan. Nah gitu. Oke? Okay? Prediksi. Prediksi. Beda sama perspektif. Perspektif itu pandangan ya. Lebih ke sisinya ya, ke sisi pandangan perspektif itu. Enggak berkaitan dengan zon atau syak, bukan. Dia bukan berkaitan dengan penilaian dia. Dia berkaitan dengan awujuh. Sisi. Al-zon. Mas, terus katanya fikih itu zon. Karena jika itu ya itu rumit juga kita. Fikih itu disebut zon juga kenapa? Karena dia furu' pertama. Kemudian karena dia ijtihad. Nah itu makanya istilah-istilah mutakalim seperti ini ada benarnya dan bisa juga menjadi senjata yang bisa mematikan kita misalnya kalau kita nggak bisa menjawab. Fikih itu ya ada sifat zonnya, tapi zon dia, nah zon juga kan bermakna syak atau yakin. Maksudnya zon ini apa? Kalau misalnya untuk makanan fikih itu zon itu syak, oh berarti fikih itu syak. Makanya nggak usah kayak gini-gini, zon fikih itu zon nih, nggak usah kayak gitu zon nih kayak mau apa, nggak perlu kita gitu, fikih udah. Ya enggak. Kan yang dia awal apa fikih itu apa? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah bil ijtihad. Ketika disebut ijtihad berarti apa? Dzanni. Kenapa? Karena ijtihad itu perlakuan siapa? Manusia. Nah, manusia itu apakah dia dalil? Bukan. Berarti ketika bukan dalil, maka dia dzanni. Berarti fikih itu dzanni, begitu kan tarekatnya? Tapi kok kayak gitu repot kita. Kalau misalnya fikih itu dzanni berarti relatif nanti lama-lama. Karena zorni, manusiawi, relatif. Berarti antum mungkin fikih antum seperti itu, fikih kita seperti itu. Berarti enggak usah pakai dalil. Antum-antum, anak-anak. Ya. Nafsi-nafsi. Memang secara ini fikih itu zorni. Kenapa? Karena banyak hal-hal, mayoritas fikih itu misalnya, banyak hal-hal yang apa? Ijtihad di dalamnya. Walaupun diingkari juga bahwa saya fikih itu katanya kebanyakan ijtihadi. Tapi juga diangkari. Antum coba baca kitab Ma'alim fi Usul Fikih coba. Karya Al-Jizani itu. Ma'alim fi Usul Fikih Inda Al-Sunnah Wal Jamaah. Itu nama kitab. Warna kitab hijau. Kalau dicetak hijau, anak gak tahu warnanya apa. Kalau yang punya anak hijau. Hitam putih. Kalau misalnya antum mungkin hitam putih mungkin. Bajakan di buring itu. Nah, itu dikatakan oleh beliau Al-Jizani rahimahullah. Itu fikih itu sebagian ulama mengatakan fikih itu mayoritasnya adalah ijtihad. Yang lebih tepat bukan enggak sebenarnya bukan ijtihad. Ya karena udah ada dalilnya. Karena kalimat fikih kebanyakan fikih itu ijtihad walaupun memang ada benarnya tetapi itu akan menimbulkan apa? Premis ini akan menimbulkan nanti konklusi yang ujung-ujungnya bahwasanya fikih itu relatif. Antum mau itu fadl tanpa dalil pun enggak masalah. Karena apa? Karena fikih itu produk manusia lama-lama ngomongnya. Pemahaman manusia. Kan? Gitu. Zaman dulu bukan yang ada fikih, cuma ada dua mazhab doang, Ahlul Hadis sama Ahlul Ra'i. Nah, itu fikih. Ahlul Hadis itu ada sebelum mazhab-mazhab juga, justru Ahlul Hadis sebenarnya. Mana sekarang siapa yang mau mempertahankan dari para pengikut mazhab sekarang? Mana ada enggak yang mau mempertahankan mazhab ahli hadis gitu? Enggak, tapi mereka pasti mengklaim mereka berdasarkan hadis. Ya. Orang-orang yang berkonsentrasi di fikih ya sekarang, apalagi yang memang dia fikih liberal atau fikih liberalis gitu ya. Pokoknya apa-apa boleh lah, apa-apa boleh. Kecuali kalau misalnya dibolehin Wahabi baru haram. Nah yang seperti itu pernah gak mereka mau menoleh ke ahli hadis, ke pendapatnya para sahabat Sufyan, kemudian tabi'in, Laits Al-Laits dan sebelum Imam Malik, sebelum Imam Abu Hanifah. Mau enggak mereka bacanya baca kitab I'lamul Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim? Berarti tuh mau. Padahal itu penting itu kitab itu. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Itu penting banget kitab itu buat, buat fikih dan buat usul fikih dan buat mustalah hadis. Dan buat qaid fikih itu penting itu kitab itu. Iya itu kitab luar biasa benar loh. Antum. Antum baca I'lamul Muwaqqi'in itu Masya Allah. Ya, enggak tahu. Gak bisa bacanya. Iya karena di kitab I'lamul Muwaqqi'in itu disebutin pendapat-pendapat salaf. Jadi itu benar-benar salaf itu. Walaupun Hanbali beliau memang Hanbali dan banyak menangkan Hanbali tapi pendapatnya banyak didukung salaf itu. Jadi qawaid fikih, usul fikihnya salaf, hadisnya, hukum-hukumnya, penghukuman salaf itu banyak tertera di sana. Luar biasa. Tapi rata-rata mereka yang konsentrasi di madhab saja itu mereka cuma mau menelaah kitab-kitab madhab, kemudian memenangkan madhab gitu kan. Akhirnya memenangkan madhab dirinya sendiri atau gimana? Kalau kitab-kitab madhab banyak yang nggak berdalil. Cuma bermadhab tanpa dalil. Kecuali kitab semacam Kifayatul Akhir ini bagus, dalilnya banyak. Tapi ini salah satu di antara kitab-kitab syariah yang dalil banyak. Apa banyak kitab-kitab syafi'iyah dalilnya sedikit, dalil dari hadis dan Al-Quran. Misalnya kitab di sini apa ya? Nggak ada itu I'lamul Muwaqqi'in itu tapi cetakan jadul. Itu lihat kitab Manarus Sabil coba nih lihat tuh, itu kitab yang di atas Manarus Sabil. Anda perlihat tinggal apa itu madhab apa itu Manarus Sabil madhab Hanbali. Antum lihat tiap-tiap ini itu berdalil, tiap-tiap ini dikasih dalil. Makanya di sini banyak sahih. Ya. Dalil. Sahih. Nah. Selalu ada dalil tiap-tiap halaman. Hanbali kan emang terkenal banyak dalil. Eh, iya makanya itu. Coba kalau misalnya madhab di sini, misalnya apalagi Hanafi. Antum baca kitab-kitab Hanafi. Madhab Hanafi bukan ibu gua, ha? Kosong dari dalil. Wah, bukan. Unzur. Hah? Ya al-ra'i banyak kias dan dalilnya susah. Walaupun kitab-kitab mabsut, kitab-kitab yang ini tebal-tebal. Kalam banyak kan kalam. Pengkiasan-pengkiasan semacamnya, iftirat. Itu jika terjadi seperti ini, jika terjadi ini, dan sebagainya. Maliki juga. Jadi bukan dong. Nah itu yang dikembangkan zon seperti itu. Makanya kalau misalnya benar-benar kembali ke dalil itu sebenarnya dibilang zon ya walaupun benar tapi tetap kembali ke dalil gitu. Makanya Hanbali itu dari segi dalil mereka luar biasa. Nah makanya kalau Hanafi, Maliki, Syafi'i itu kadang mereka sebelah sama Hanbali karena Hanbali menang dari soal dalil, lebih kuat gitu. Ya kan? Oh ya berbuta mereka membenci Hanbali kan? Tapi kenapa lebih. Enggak, dia beliau enggak condong kemana-mana. Bukan maksudnya kalau misalnya orang mau memilih gitu. Oh iya, lebih ke Asy-Syafi'i. Lebih menengah. Iya, lebih menengah madzhab Asy-Syafi'i itu. Tengah-tengah. Dari segi kias, karena memang di tengah-tengah memang. Oh iya, Malik Syafi'i Muhammad. Gitu. Gini, antum kan ada Abu Hanif madzhab Hanafi kan? Maliki kan? Syafi'i, Hanbali. Dawudi apa namanya? Zahiri ya. Yang tengah mana? Yang tadi yang sebutin. Syafi'i, makanya kan. Syafi'i itu gimana? Oke, jadi tengah. Ini emang urusannya. Iya, urutannya benar, urutannya. Urutannya benar ya. Terus kemudian Hanafi itu soal kias nalar ini banget kan? Malik enggak Malik. Al-Hadis. Madinah. Kemudian Syafi'i itu mengambil dua ini kan? Jadi Syafi'i ya. Ya, jadi Syafi'i kemudian di sini datanglah. Enggak, ini yang madzhab masih tersisa kecuali ini ya, Zahiri udah enggak tersisa sebenarnya, tapi yang masyhur Hanbali kan. Nah, ketika Hanbali sini sudah mulai apa? Luntur kiasnya. Ra'inya makin luntur makin benar-benar Zahiri, mendekat ke Zahiri. Kemudian Zahiri udah pure Zahiri ya. Ya transport Nah, sekarang Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i bukan? Iya. Zahiri, Daud Az-Zahiri pendiri mazhab, muridnya Imam Syafi'i. Iya, Daud Az-Zahiri. Aslinya muridnya Imam Syafi'i, kemudian membentuk mazhab baru. Nah, di sini lihat di sini. Asy-Syafi'i mengambil dari Abu Hanifah dan Malik, kemudian mengambil jalan tengah. Menengah dari ini. Kemudian ini itu siapa? Syafi'i. Berarti siapa yang paling bagus? Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i yang paling bagus. Tetapi kalau dari segi dalil, kita enggak bisa ninggalin Hanbali karena mereka upaya mereka terhadap dalil itu luar biasa gitu. Kalau misalnya untuk melihat kitab-kitab Syafi'iyah itu banyak yang kering kerontang dari dalil. Tapi ketika misalnya antum misalnya ngobrol sama teman-teman yang membela Syafi'iyah gitu kan, membela Syafi'iyah banget, kemudian membela mazhab benar-benar dan anti terhadap anti mazhab misalnya. Anti dengan the so called anti mazhab gitu maksudnya. Karena hakikatnya enggak ada yang anti mazhab kita tuh. Nah, itu mereka yang bilang kata siapa mazhab Abu kitab-kitab mazhab enggak berdalil, coba lihat kitab misalnya Al-Majmu' karya Imam Nawawi. Ya iyalah. Karena itu kitab-kitab tebal, kitab ini bertaburan dari tentunya. Al-Majmu' Al-Mughni karya Ibnu Qudamah jelas lah. Tebal-tebal banyak dalilnya lah. Coba antum lihat kitab Imam Nawawi Raudhatut Thalibin. Jarang ada dalil di sana. Karena memang metodenya beda. Tapi lihat kitab-kitab di sini apa sih? Di atas ini, hanya di atas sana ini. Mantan Hambali ini, beliau mantan Hambali. Mana? Enggak ada buat nota. Enggak ada dalil, memang enggak ada yang kayak buat ayat gitu kan? Antum pusing, keimanan antum kurang jadi nanti. Tuh, kan? Mungkin belum dimerahin aja, Mas. Bukan, antum cari aja. Ya cari, enggak ada. Enggak ada memang dia, ya, tapi ini kita usul fikih memang luar biasa. Kalam. Heeh. Kita usul fikih. Kita pikir di atas Syafi'i. Oh, Nawawi memang kan beliau ahli hadis. Jadi memang banyak dalilnya wajar. Iya. Ya. Udah, kita kembali ke zon ini. Rencananya ini baru halaman pertama dari mahal. Aduh. Nah, jangan sampai gugur karena cita-cita aneh ini. Wa zonnu. Ini. Asyik kobal ya. Ngomong mana anak UI, ngomong sama kakak kelas kak. Tenang, ntar gue alihin lagi gitu. Al-zonnu fil lughati yusta'ar min ma'na syak wal yaqin. Illa annahu laisa bi yaqini ayanin atau ayanin. Innama huwa yaqinu tadabburin. Tapi bukan tadabbur itu kan berarti hasil nazar bukan? Hasil nazar. Adapun kalau misalnya yakin ayanin berarti yakin yang pasti secara zat dia itu begitu gitu. Oke, itu bedanya apa? Annahu di sini laisa bi yaqini ayanin innama berarti kalau dhon kalau misalnya yakin bermakna kalau misalnya dhon bermakna yakin, yang dimaksud yakin di sini yakinnya enggak pasti banget, mendingan yakin setelah hasil tadabur penerawangan. Tapi itu juga wallahu alam itu apakah itu emang benar seperti itu perkataannya ini hasyiat di sini atau gimana wallahu alam. Wa min isti'malihi, ini min bukan sih? Iya min. Wa min isti'malihi bima'na al-yaqin qawluhu ta'ala. Jadi min isti'malihi bima'na yaqin itu mubtada qawluhu ta'ala. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Berkata orang-orang yang yadhunnun, mereka mengira. Nah, di sini jangan diartikan mengira. Mereka yang mengetahui atau meyakini. Mereka yang meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Annahum yulaqu rabbihim. Ada juga yang alladhina yadhunnuna annahum sama ini. Di surat apa ya? Al-Baqarah juga ada lagi. Pokoknya di surat selain ada yadhunnuna. Berarti ini yakinnya tadabur. Yakin tadabur kalau misalnya dengan kaidah yang ini. Jadi begini maksudnya yakin yang gini maksudnya ya, ya syak di sini, zon di sini ketika bermakna yakin, itu berarti bermakna yakin yang ada hasil upaya. Itu upaya tadabur dan semacamnya, ya. Berarti hanya orang yang berupaya untuk mencari tahu yang yakin dia akan ketemu rohnya. Benar-benar sampai mencapai derajat ilmu benar-benar. Ya begitu, seperti itu. Udah. Seperti itu aja. Udah. Kalau misalnya enggak paham, itu ada tiga kitab di sini sih kan, Unzur, Lisanul Arab, Al-Misbah, Al-Munir dan Kuliyat ya. Kuliyat, kembali ke kuliah nanti mahasiswa. Ya, dhon itu adalah tajwizu amroini ahadihima. Tajwizu amroini ahadihima azharun minal akhari. Indal mujawiz. Mujawiz tajwiz. Yang menjaizikan. Azhan adalah tajwiz. Tajwiz itu Indonesia apa ya? Tajwiz amroini. Membolehkan dua hal ini. Maksudnya dua hal ini memu'tabarkan, mengiktibarkan dua hal. Apa Indonesia? Pembolehan dua. Penghalalan. Pengkonsiderasian. Penimbangan. Hah? Iya boleh penimbangan, pemikiran, pengkonsiderasian, dua hal. Ya. Jadi dua hal ini tentu dipikirkan. Bukan diabaikan. Apa? Benar apanya? Ya pengkonsiderasiannya. Ini kan kondisi di mana dua-duanya ini dipertimbangkan gitu. Heeh, dua-duanya dipertimbangkan. Nah, ahadu ahadihima, salah satu dari keduanya azhar berarti lebih lebih zahir, maksudnya lebih zahir apa? Lebih rajih maksudnya sini, lebih zahir, lebih rajih. Itu ketika ya berarti yang ahadihima azhar, nah yang azhar di sini disebut sebagai zon. Hasil dari azhar disebut sebagai zon. Tapi zon di sini juga dimaknai tajwiz. Nah, maksudnya apa? Pengkonsiderasian. Perizon itu hasil berpikir. Makanya tadi katakan zon bisa bermakna syak, bisa bermakna yakin. Ketika yakin di sini berarti yakin setelah hasil konsiderasi, setelah hasil pemikiran. Jadi zon itu perbuatan atau hasil? Bisa perbuatan, bisa hasil nanti ya. Maknanya. Ketika perbuatan berarti tajwizu amroini ahadihima azhar minal akhor. Ya? Tapi kalau misalnya dimaknai zon ini sebagai hasil, hasilnya, hukum zonni misalnya, berarti hasil dari atau berarti ini adalah hukum zahir ba'da tajwizi amroini. Jadi zon itu bisa ke perbuatan tajwiznya, bisa juga ke hasilnya, ya enggak? Tajwizu amroini ahadihima azhar minal akhor, salah satu darinya lebih zahir daripada lainnya. Nah, ketika azhar berarti bawahnya nanti enggak, dia arja berarti bawahnya marju. Ya enggak? Itu ketika salah satunya bisa di tampak yang lebih baik gitu. 2 3 4 minal akhir 4. Unzur fi ta'rifi dhon. Insyaallah. Indal mujawiz, bagi apa? Bagi orang yang mengkonsiderasikannya. Adapun bagi yang enggak, ya enggak ada yang namanya zon di situ. Dia diam dia, libur dia. Ya. Oke, paham enggak di sini tuh? Jadi zon itu harus ada apa? Lebih dari satu hal. Imma yes, imma no misalnya. Misalnya menyebutkan bahwa Rahmat berasal dari Kalimantan. Kalau misalnya Anda tidak memikirkannya, enggak bakal ada zon. Dan enggak bakal ada ilmu tentu saja. Tapi ketika Anda memastikannya tanpa usaha, karena udah tahu dia dari Kalimantan misalnya, terlihat misalnya di ininya Kalimantan, bukan Kafaro, Kalimantan. Nah berarti nah jelas dia berasal itu, berarti apa jadinya sekarang zon? Bukan zon, karena nggak ada upaya, nggak ada apa. Berarti jadinya, ini jadi yakin ayan. Berarti ilm. Hah? Iya doruri. Tapi ketika misalnya anak, wah Rahmat ini kadzab, dia suka memalsukan sesuatu. Apa benar di sini Kalimantan? Nah itu berarti dipikirkan lagi. Nah, ketika kita meriset dia dari Kalimantan bukan, ternyata lebih zuhir dari Kalimantan karena kakinya besar, sering jalan-jalan di hutan misalnya. Nah, berarti zon. Nah, zon ini faham di sini zon rojih, yang mana itu adalah azhar, lebih tampak hakikat kakinya. Oh, berarti di Kalimantan ada di sini korinah yang menguatkan, indikasi yang menguatkan. Tapi kita nggak usah berlagu-lagu lama di dalam zon ya, nanti nggak habis nih halaman. Ta'rif asyak wasyakku, nah, secara bahasa fil lughah khilaf al yaqin, lawan dari yakin. Khilaf yakin, karena syak ini, syak tadi yang ana bilang, syak itu bisa mencakup apa? Zon rajih, bisa mencakup syak 50%, bisa mencakup yang marjuh. Itu semua adalah bentuk keraguan. Karena ketika ada keraguan itu ada sebenarnya pengetahuan yang benar sebenarnya, tetapi tidak sempurna, ya kan? Gitu. Dan ketika ada pengetahuan tidak sempurna berarti ada keraguan di dalamnya ya. Makanya kita bilang di sini syak itu ya sebelum sampai yakin itu syak semua. Sampai jahal. Nah, kalau jahal itu baru enggak ada, ada buta tasawur ya. Tapi kalau misalnya syak itu berarti ada tasawur. Nah, tapi masih ragu. Tapi ketika ada tasawur dan tasawur tersebut salah kemudian dia bicara, maka dia menjadi jahal murakkab. Tapi itu syak. Syak fil lughah khilaf al-yaqin. Qala al-Fayyumi Maliki, faqauluhum khilaful yaqin huwa at-taraddudu baina shay'aini sawa'un istawa tarafahu aw aw rujjiha ahaduhuma 'ala al-akhir aw rujjiha ahaduhuma 'ala al-akhir. Qala Allahu ta'ala fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka. Qala al-mufassirun ay ghayru mustayqinin wa huwa ya'ummul halatain. Tayu asyak dari segi bahasa khilaf yakin. Al-Fayyumi berkata, perkataan mereka khilaf, yaitu perkataan para pendefinisi asyak secara bahasa, khilaf al-yakin, yang berseberangan atau yang menyelisihi keyakinan, berarti mencakup zon rajih syak dan juga zon marjuh. Itu at-taraddud baina syai'aini, yaitu apa tadi taraddud ya? Gini. Apa nih? Menolak. Ya, tapi taraddud yang tadi, taraddud apa tadi? Mengulang-ulang. Ada bahas di situ. At-taraddud baina syai'aini, mengulang-ulang membahas dua hal. Sawa'un, enggak mesti dua hal sebenarnya. Syai'aini fa aktsar ya bisa ya. Sawa'un, baik itu istawa tarafahu, kedua sisinya itu sama. Ngerti maksudnya kedua sisinya sama? Maksudnya enggak ada menghasilkan mana yang lebih baik. Melainkan dua-duanya itu sama, seimbang, sebanding, sewazan, sekadar. Enggak ada yang lebih baik darinya. Berarti ini makna kalau dalam usul fikih istawa tarafahu berarti syak, 50-50. Au istawa tarafahu syak. Itu syak dalam usul fikih. Au rujjiha ahaduhuma 'ala al-akhir. Atau salah satunya dirajihkan atas lawannya. Maka yang ini berarti rajdhon, yang kita kenal dhon dalam usul fikih itu dhon. Rujjiha ahaduhuma itu dhon. Walaupun sebenarnya yang dimarjuhkan itu juga masuk zon nantinya secara bahasa sebenarnya. Tapi itu enggak lagi masuk zon ketika di usul fikih melainkan masuknya waham. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in kunta fi syakkin, dan jika kalian dan jika kamu berada dalam syak, keraguan, mimma anzalna ilaika, dari apa yang kami turunkan kepadamu. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir berkata, ya ini maksudnya fi syakin, ya ini kunta ghoiro mustayqinin, kalian tidak yakin. Berarti kalau tidak yakin, imma dia zon rajih, imma syak 50-50, imma dia zon marjuh atau semacamnya. Tapi enggak jahil enggak? Enggak jahil. Dia ada tasawur enggak? Ada tasawur, cuman dia masih ada keraguan terhadapnya. Oke. Okay. Wa huwa ya'ummul halatain, dan dia mencakup apa? Dua hal. Nah, dua keadaan, dua keadaan. Dua keadaan di sini adalah dhon rajih dan syak 50-50. Ya. Enggak. Lebih tepatnya enggak. Lebih seringnya enggak. Kalau misalnya dhon marjuh itu bukan lebih, karena dia dikalahkan oleh dhon rajih, maka dhon rajih lah yang disebut dhon. Dhon marjuhnya apakah itu disebut dhon? Aslinya dhon. Aslinya zon. Kenapa? Karena lawannya itu juga zon gitu loh. Ngerti enggak? Ketika dzon marjuh kan dia memarjuhkan ini, itu dzon enggak? Yakin enggak? Enggak yakin, berarti dzon. Dan dia merujukkan ini, yakin enggak? Enggak yakin, berarti dzon. Itu maksudnya gitu. Yang lebih parah lagi syak. Enggak, syak itu enggak parah. Kita di sini enggak iniin parah sebenarnya, enggak iniin parah. Tapi ketika misalnya antum punya dua pertimbangan, kemudian antum merujukkan ini dengan dzon. Nah, berarti dzon. Kemudian antum sekaligus antum merujukkan ini dengan dzon, sekaligus berarti apa? Antum memarjukan ini dengan dzon. Berarti ini dzon. Adapun syak istawa tarafahu gitu kan. Kedua sisi itu sama, belum bisa antum minian. Gitu kan? Berarti dzon marjuh itu tidak sama dengan syak. Tidak sama. Dzon marjuh itu sudah dimarjukan, berarti lebih turun lagi. Berarti masih di atasnya syak. Mas, atasnya itu adalah syak. Di atasnya adalah syak. Oh, berarti syak itu di antara dzon marjuh dan dzon marjuh. Iya, benar. Antum baru tahu sekarang. Anda udah tahu dari dulu. Anda enggak tahu. Dia ingin mengikuti pelajaran. Ah, masya Allah. Bikin ringkasan. Tugas berarti tugas. Biar kita mengerti. Udah rahmat dia mantu. Oke. Kemudian وقال الأزهري في موضع من التهذيب dan berkata Imam Al Azhari seorang ahli bahasa ahli lugha ahli al-arabiyah tapi bukan ahli nahwu sebenarnya bukan disebut ahli nahwu tapi ahli al-arabiyah karena beda ahli nahwu dengan ahli arabiyah arabiyah itu lebih banyak tentang kosakata tentang apa ya mu'jam bikin ensiklopedia bahasa dan sebagainya tapi kalau ahli nahwu lebih ke nahwu i'rab dan seterusnya ahli mufradat cocok buat ngajar I dan Lugawi ya. Minat tahdzib. Oh, Ustaz Azhari. Udah. Masya Allah. Haudi uskut. Al-zon huwa asyak. Zon adalah syak. Ya. Zon adalah syak, raguan. Wa qad yuj'alu bima'na al-yaqin. Yuj'alu. Dan terkadang ya, dijadikan dengan makna yakin. Dzon dengan makna yakin. Seperti yang tadi yang pertama. Afwan. Asyak ya, asyak. Enggak, adzon. Adzon kan makna yakin. Fafassara kullu wahidin bil akhar. Ditafsirkan setiap satunya dengan ya salah satunya dzon bisa yakin bisa dan sebaliknya. Yakin bisa dzon. Wa kadzalika qala jama'ah wa qala Ibnu Faris Adzan yakunu syakkan wa yaqinan. Dzan itu bisa menjadi syak, bisa menjadi yakin. Nah, itu sudah jelas kita sudah ada tadi mempelajari itu. Nah, adapun syak. Nah, bedanya dengan dzan, persamaan dzan dengan syak apa? Tajwizu amrain atau lebih. Ya. Sama-sama tajwiz amrain, mengkonsiderasikan dua hal atau lebih. Baik. Tetapi bedanya dzan dengan syak adalah dzan itu ahaduhuma azhar minal akhar. Kalau syak la maziyata bainahu ala ahadihima la maziyata li ahadihima ala al-akhar atau kilahuma la maziyata fihima atau la maziyata li ahadihima ala al-akhar itu bedanya. Jadi adzan itu dengan syak sama-sama tajwiz amroini faaktsari. Tapi kalau misalnya adzan itu ada yang dikuatkan dan dilemahkan kemudian nantinya, adapun yang syak itu tiada yang dikuatkan, tiada yang dilemahkan, melainkan dua-duanya dalam posisi yang sama dan tiada yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Tiada yang memberatkan, tiada yang mengurangi. Oke, okay. Unzur tarif asyak istilahan. Oke, okay. Indal mujawiz. Maka bagi orang yang tidak mengkonsiderasikannya, maka tidak ada baginya hukum syak, zon, waham, dan semacamnya. Melainkan dia tetap dalam jahal. Tetapi jika dia tidak mengkonsiderasikan, tapi mengetahui tanpa konsiderasi, maka dia alim. Ya. Paham di sini. Oke. Fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafihi 'ala sawa'i syak. Maka ataraddud sikap ragu-ragu dalam terhadap bangunnya Zaid, berdirinya Zaid. Zaid lagi ya. Oh, Zaid itu sering dijadikan contoh. Hasan sekali. Zaid terus. Padahal Zaid sudah jadi ketua FKI ya. Zaid UI. At-taradud bolak-balik dalam hal misalnya ada orang berkata qoma Zaid. Zaid telah berdiri ya. Nah, kemudian anda di taruh duit. Dia berdiri enggak ya? Dia berdiri enggak ya? Enggak. Anda taruh duit dalam hal isbat dan nafi. Mengisbatkan, menetapkan, oh dia berdiri, antara menetapkan, oh iya dia berdiri dengan belum, dia belum berdiri, itu isbat dan nafi. Anda taruh duit ini, bingung, yang mana yang benar, yang mana. Dua-duanya sama. Anda belum mendapatkan petunjuk yang lebih, atau dalil yang lebih, atau indikasi yang lebih, atau korinah yang lebih, untuk menguatkan salah satunya. Imma Zaid ini berdiri, atau mungkin enggak. Yang mana? Nah, taruh duit dengan hadis sawa ini, antara dua hal ini, itu namanya? Syak. Makanya syak disebut 50-50, 50%-50%. Tapi kemudian ketika Haudi datang dan kemudian Haudi datang kemudian menduduki Zaid, akhirnya rubuh, berarti ini yang lebih rajih ya. Karena ada korinahnya, ada indikasinya apa? Nah, Haudi datang kemudian menimpa Zaid dengan berat badannya yang luar biasa itu. Ya, Haudi, berat badan itu berapa? 72. Masya Allah. Insyaallah Haudi, Haudi. Sering-sering kasihan makanan ya. Wa ma'a rujhanis tsubut awil intifa' dhon. Nah, cuf. Dan bersamaan dengan rujhan, pentarjihan, tsubut ataupun menafikan, itu adalah apa? Dhon. Ketika antum mendapatkan indikasi, korina, dalil, petunjuk untuk mensabitkan. Nah, untuk menguatkan tasbit, maka itu dhon. Dan jika antum mendapat korina atau dalil untuk menguatkan perihal intifaknya bahwa saya tidak berdiri, itu zon bukan? Zon. Paham di sini fikri antum paham kan? Alhamdulillah. Oke, ikut kajian usul fikri ini insyaallah luar biasa anak-anak. Insyaallah luar biasa. Karena enggak biasa di luar. Di dalam terus. Masyaallah alimantik. Antum jadi benar jadi pinter. Insyaallah. Jadi pinter kalau misalnya antum repot-repot kayak gini. Insyaallah. Udah diam Rahmat, udah. Oke, kemudian tarif usul fikih bi'tibarihi ilman. Ini kita udah 3 halaman nih. Udah 3 halaman. Ini halaman kosong terus ini cuma ini doang. Itu udah bersyukur banget ya. Baik, tarif usul fikih bi'tibarihi ilma. Jadi kita punya sekarang ini udah kita belajar sebelumnya sebenarnya definisi usul fikih dari segi dia sebagai alam ya bi'tibarihi ilma bisa bi'tibarihi alaman bisa okay. Satu waroda fil atan wa usulul fiqhi alladhi wada'a fihi hadhihi alwaraqati turuqahu usul fikih alladhi wada'a fihi. Coba kita baca warqatnya dulu ya. Usul fiqh turquhu ala sabil ijmal itu dah. Udah selesai ya. Alhamdulillah udah itu aja dah. Udah itu banyak cepat itu ini. Baca warqatnya doang. Jadi usul fiqh adalah apa? Turqul fiqhi ala sabil ijmal. Sehari 10 halaman selesai cuma 15 kajian udah selesai khataman. Allahummarhamni bil Quran. Waj'alhu li imamahu wa hudahu. Ya. Nah, terus. Usulul fiqh turquhu ala sabilil ijmal. Usul fiqh adalah turquhu turqul fiqhi ala sabilil ijmal. Baik. Apa yang maksud turqul fiqh? Ya, tariqah itu metodologi ya. Oke, benar bisa. Tapi bisa juga bermakna apa? Coba usul fiqh asal salah satu maknanya apa? Usul fiqh boleh? Nah, asas dalil. Turuqul fiqh artinya adillatul fiqhi ala sabil ijmal itu. Oke. Okay. Usul fiqh adalah adillatul fiqhi ala sabil ijmal. Karena usul fiqh membahas qawaid juga dan qawaid itu dalil sebenarnya. Qawaid kuliah dalam usul fiqh itu dalil. Bagaimanapun juga karena yang namanya dalil adalah petunjuk ya. Al-mursyidu ilal matlub secara bahasa. Ya. Kemudian yang secara istilah bisa dimanakan apa? Dalil tadi terupa dalil. Dalil secara istilah. Ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Udah itu lupakan aja itu. Capek dengan definisi itu. Jadi adillatul usul fiqih adalah apa? Adillatul fiqih. adillatul fiqih ala sabilil ijmal. Kalau kita pahami dari warqatnya dong, usul fiqih adalah metodologi fiqih secara global. Semut jangan disiksa, Rahmat. Enggak. Antum apa ini tuh semut, biarin hidup lah. Antum ganggu-ganggu ini. Belajar usul fikih itu. Bersyukur antum belajar usul fikih enggak belajar. Metodologi fikih. Dengan cara ijmal, secara ijmal, secara global. Ijmal itu global. Lawannya ijmal adalah tafsil. Tafsil itu merinci. Ijmal global. Karena namanya usul fikih itu adalah dasar. Nah, dasar itu harus lebih global dibandingkan cabang. Cabang itu rinci. Makanya ketika kita lihat pohon, akar itu global dia. Adapun ininya cabang nanti, cabang-cabang-cabang. Nah, itu rincian. Gitu ya. Akar, usul, ya. Eh? Bedanya kan yang global itu batang ya. Iya. Hmm? Kalau akar enggak. Enggak. Sebenarnya global di sini maknanya bukan global sih. Ijmal apa namanya? Lebih tepat. Mujmal. Iya, mujmal. Maknanya apa? Mana Indonesia, Indonesia. Umumnya lawan. Lawannya furuk lah. Global lah sebenarnya. Global. Jadi apa? Mubaham. Secara bab-bab. Enggak beda mubaham. Hah? Enggak. Tafsir masail. Dia global, maksudnya universal, universal. Atas dasar universal, dengan cara universal, yaitu apa? Unite. Meunite, yaitu menggabungkan semuanya. Jadi merakit semuanya. Satu paket itu bisa dari dalam satu asal, gitu kan? Ya global sebenarnya, ya global universal gitulah. Metodologi fikih dengan cara global. Dengan cara universal. Ya, universal. Karena menyatukan semua cabang, menyatukan banyak cabang, ya. Oke. Okay. Gitu. Udah selesai. Alhamdulillah 5 halaman. Udah ini kan. Oh, wa kaifiyatul istidlal biha. Mau dibaca nggak sih? Usulul fiqhi berarti adil atau turukul fiqhi. Ah. Pemisahnya tuh panjang. Kan penjelasan sama Sarah. Turukul fiqhi ala sabilil ijmali wa kaifiyatil istilali biha. Ya. Kaifiyah itu tata cara ya. Berarti kaifiyah ini metodologi. Metodologi dengan cara global dan tata cara. Berarti kaifiyah metodologi beristidlal dengan dalil-dalil fiqih yang mujmal. Ngerti enggak? Hal di sini kembali ke turukul fiqih, yaitu ke dalil-dalil fiqih ijmali. Bukan ke dalil, bukan ke dalil-dalil ini. Afwan. Tafsili. Bukan ke dalil-dalil tafsili. Hmm? Misalnya di antara dalil fiqih global adalah ketika mutlak bertemu dengan muqayyad, maka yang didahulukan mana? Oh, ya, ketika umum bertemu dengan khusus, maka dikatakan mana? Khusus, ya kan? Nah, kemudian ketika, nah, itu berarti dalil apa? Dalil fikih global, ya kan? Bukan dalil fikih tafsili. Kalau dalil fikih tafsili, misalnya tentang apa? Contohnya, nah, contohnya dalil tafsil, aqimus shalah, gitu kan? Gitu, itu dalil fikih itu, dalil fikih tafsili itu, bukan dalil fikih global. Kalau dalil fikih global, kaidah usul fikih. Iya, kaidah usul fikih, kaidah kuli, kaidah fikihiyah itu kaidah global, ijmal. Ijmal kan ijmal, kalau misalnya mau ijmal itu kan mau ijmal nggak jelas furu'nya gitu kan. Tapi ketika udah furu' berarti tafsir. Itu masuk fikihnya. Itu masuk fikih itu. Aqimus shalah misalnya. Maka dia dalil fikih tafsili. Itu masalah lain. Nah, sekarang usul fikih itu membahasnya bukan dalam fikih tafsili ini, bukan, belum. Tapi yang dibahas adalah dalil fikih global. Seperti al khusus muqaddamun ala al umum misalnya. Yang khusus didahulukan daripada umum, ya kan? Kemudian contohnya al amru yufidul wujub misalnya. Ya kan? An nahyu yufidut tahrim illa ma'a qarinatin tuhilluha misalnya. Itu qaid fikih. Itu bisa qaid usuli, bisa qaid fikih itu. Jadi banyak qaid fikih itu qaid usuli juga. Nah, misal iya itu tadi. Misalnya al amru yufidul wujub. Pada aslinya al amrul mutlak yufidul wujub, ya. Perintah secara mutlak tanpa ada qarinah untuk membelokkannya itu memberikan faedah wajib. Sekarang aqimus shalah. Tapi aqimus shalah itu dalil fikih tafsili. fikih, fikihnya. Nah, kalau misalnya al-amru yufidul al-amru mutlaq yufidul wujub, itu dalil fikih ijmali. Nah, ketika kita menemukan dalil fikih tafsili wa aqimus shalah, nah, kemudian kita tidak memahaminya kecuali dengan dalil fikih ijmali. Nah, kemudian juga ada kaifiyatil istidlal biha. Metodologi tata cara beristidlal dengannya. Maka ketika kita mencocokkan punya kita punya dalil fikih tafsili, punya dalil fikih ijmali, kita cocokkan. Nah, ketika kita mencocokkan ini, metodologinya itu adalah kaifiyah al-istidlal biha. Jadi usul fikih membicarakan tentang perumusan kaidah usuliyah, ya, dan juga metodologi pencocokan antara kaidah usuliyah dengan dalil fikih tafsili, sehingga menghasilkan hukum tafsili, yaitu hukum fikih. Yang dalil fikih tadi syariah. Iya, benar-benar dalil fikih. Dalil fikih tadi ayat atau hadis yang merinci tentang persoalan tertentu, tentang persoalan fikih tertentu. Nah, kemudian kalau misalnya dalil fikih ijmali itu kaedah-kaedahnya, kaifiyah istidlal itu metodologi bagaimana meributkan atau meributkan, mengkaitkan, mengkolaborasikan antara dalil fikih ijmali dengan dalil fikih istilahi, sehingga tertelurlah hukum fikih. Nah, ini hukum fikih, inilah dinamakan fikih. Tadi dalil fikih berarti syariah atau dalil fikih syariah tentu saja. Iya, syariah. Apalagi kalau bukan syariah, bro. Hukum fikih baru fikih gitu. Fikih juga syariah, bro. Paham sih. Mungkin maksudnya begini, maksudnya fikih yang dimaksud fikih itu dalilnya atau produk hukumnya gitu. Fikih itu produk hukumnya, mengetahui hasil hukumnya, dan juga ada pun dalilnya, dalil untuk fikih tersebut. Yang fikih secara fara, yang fikih secara ini loh, tafsil tadi. Ya, salat itu wajib. Nah, salat itu wajib. Itu dalil usuli bukan? Itu adalah kaidah usuli bukan? Itu fikih kan? Hukum fikih. Baik. Sekarang kalau misalnya usul, misalnya kewajiban amar perintah menunjukkan kewajiban itu, apakah itu fikih? Bukan, itu usulnya. Itu basicnya untuk memahami dalil fikih secara tafsili. Enggak boleh makan. Mas. Anu asbabun nuzul ketika anu dilahirkan tahu kan? Mas, supaya dipanggil Mas. Makanya Zahabi. Masku. Jadi paham. Simpulannya? Iya. Gak ini, Pak. Maaf. Gak mau membuat kesimpulan talkhisan gimana? Siapa tahu, jelas. Siapa tahu, ha? Perumusan kaedah-kaedah. Perumusan kaedah-kaedah. Iya, boleh. Antum mau ngomong apa? Udah mau itu doang. Kalian yang usul fikih itu berarti tentang basicnya fikih, bukan tentang fikihnya. Karena usulnya, asasnya. Tapi kalau usul itu dia dibentuk dari dalil juga. Bisa dengan dalil. Okay. Makanya ketika menentukan al-amru al-mutlaq yaqtadi al-wujub, itu dengan dalil. Dalilnya apa? Inama lama lebih. Hah? Kok inama apa aja? Apa sih? Apa? Apa? Bukan itu. Iya, al-amru mutlaq yaqtadi al-wujub. Bentar. Apa? Udah kata kamu sudah lagi tadi masih. Makan. Itu dalilnya adalah an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum alfitnah an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim falyahdhar. Surat apa itu, teman-teman? Ada yang tahu? Akhir surat dari enggak tahu. Falyahdhar, maka hendaklah berhati-hati alladzina yukhalifuna an amrihi, yaitu orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Nah, yukhalifuna an amrihi, amr kan perintah kan, antusibahum fitnah, apa yang dihadir di sini akan fitnah. Mendapatkan fitnah, fitnah. Out yusibahum adzabun atau mendapatkan azab yang pedih. Fitnah dan azab ini ancaman, bukan ancaman. Sehingga ketika misalnya menyelisihi perintah akan mendapat ancaman, menunjukkan bahwasanya perintah itu pada dasarnya mewajibkan. Karena jika tidak wajib, maka ngapain diancam? Bukankah sesuatu yang tidak wajib dilakukan itu tidak layak diancam gitu, atas meninggalannya? Antum paham enggak di sini? Nah, ini dalil untuk dalil fikih yang mujmal, yang ijmal. Dalil yang falyahdhirul khalifuna an amrihi itu adalah usul untuk usul fikih, untuk sebuah kaidah dalam usul fikih. Jadi kaidah dalam usul fikih itu pun membutuhkan usul. Ya, usulnya dalil, kaidah usul fikih adalah dalil dan itu berdasarkan dengan dalil juga. Usul kuadrat. Usul kuadrat, ya. Okay. Integralin dua kali. Jaman-jaman SMA. Enggak ada sih material dua. Ini udah 1 jam 5 menit, masyaallah. 1 jam 5 menit ini. Atau kita selesaikan sampai sini aja ya. Berarti sudah 5 halaman, alhamdulillah. Kita baca warqatnya padahal. Baca warqatnya doang ya. Hah? Nah, kalau misalnya tentang mustafid itu masuk ke dalam kaifiyatul istidlal biha. Karena ketika yang dibicarakan adalah metodologi istidlal dengan dalil-dalil fikih secara ijmal, itu sama juga dengan nanti pembahasan apa? Orang-orang yang melakukannya otomatis gitu kan. Tapi boleh juga antum bilang wa kaifiyatul istidlal biha wa ma'rifah wa al-mustadil. Boleh. Ditambahkan al-mustadil yaitu mujtahid. Kalau misalnya mengatakan tentang mujtahid berarti muqallid juga dapat babnya. Oke. Okay. Kita cukup sampai sini ya. Yuk. Alhamdulillah sepertinya udah mulai ini ya. Auranya udah enggak ini, enggak mendukung. Auranya enggak enak, aurel. Ya, kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dia kan jadi wajib. Berarti harus setiap dalil-dalil fikih yang lain yang dalil qarinah gitu. Nah, kalau ada enggak yang melingkannya gitu? Sebelum melebar ke situ. Ini bedanya usul fikih dengan tarkib.